السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم جميعا. كتاب الشكر كبر الله عز وجل yang telah mempertemukan kita di masjid ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berkahnya atas kita semua dalam majlis ini. Kita berharap bahwasanya kita termasuk dari kalangan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mengkaji agama Allah. Kita berharap kita mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwasanya nazarat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketenangan jiwa, ketenangan kalbu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahafathumul malaikah, mereka dikitari oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung-nyanjung mereka, memuji-muji mereka di kalangan para malaikatnya yang ada di sisinya. Mari kita ikhlaskan niat-niat kita, mengayunkan langkah-langkah kita untuk menghadiri majlis semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ini adalah merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yaitu dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk belajar agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar memiliki pemahaman beragama yang benar di atas manhaj yang benar, di atas metode pemahaman memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, di atas akidah sahihah, di atas akidah yang benar, yang dengannya kita berharap kita mengakhiri hayat kita di atas manhaj tersebut, di atas akidah tersebut. Dengannya kita berharap mendapatkan husnul khatimah, penutup hidup yang baik, yang dengannya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridhonya Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semua untuk memiliki semangat, memiliki nasab, memiliki hirs, semangat dan perhatian yang besar untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu. Apalagi pada masa-masa bergejolaknya fitnah, dan kita sama-sama mengetahui bahwa kehidupan kita tidak pernah terlepas dari ujian fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji kita semua siapa sesungguhnya di antara kita yang memang benar imannya, pengakuannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada masa-masa seperti yang kita jalani sekarang ini, bertebaran fitnah di sana sini, di sekitar kita, fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, fitnah yang menghancurkan sebagian orang, fitnah yang membinasakan sebagian orang, maka di mana banyaknya para penyeru, para dai yang mengaku mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, mengaku mendakwakan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, namun mereka jauh daripada dakwah salafiyah yang sebenarnya, dari dakwah ahli sunnah jamaah yang sebenarnya. Bahwa pada sebagian mereka ternyata ada syubhat yang sangat berbahaya, yang merupakan fitnah, yang mengancam manhaj kita, mengancam akidah kita. Dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, kita berharap termasuk dari kalangan orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan, bukan termasuk dari kalangan orang yang mengikuti setiap penyeru, bertiup dengan condong kepada angin yang bertiup di sekitarnya dan tidak punya sandaran yang kokoh. Sebagaimana kata Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih Wal-Mutafaqih, yakni beliau meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "An-nasu thalathah," kelompok manusia itu ada tiga, kata Ali radhiyallahu anhu, "Alimun Rabbani," seorang alim, Rabbani, alim yang matang ilmunya, yang kokoh ilmunya,

yang dengan ketakwaan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu, akan memberikan cahaya yang dengannya seseorang bisa membaca situasi yang ada, membaca fitnah yang ada, melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian kata beliau, fa anta idza taqaita Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau, wahai saudaraku, jika engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa sa'alta rabbaka, dan engkau memohon kepada Rabbmu, ayyahdiyaka sawa'at sabil, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepadamu mengikuti jalan yang lurus. Wa yahdiyaka ila siratil mustaqim, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu menuju jalan yang lurus. Bisidqin, engkau memohon kepada Allah dengan penuh ketulusan hati, meratap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat, dalam sujud, di akhir tahiyat, di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibimbing oleh Allah mengenal siratul mustaqim. Fa'anta insya'Allah, maka engkau insya'Allah ta'ala, kata beliau, satumayyizu baina ahlil haqqi wal batin, engkau insya'Allah akan mampu membedakan antara ahlul haq dan ahlul batin. Nah, jadi kesimpulannya, bahwasannya wasiat beliau menghadapi fitnah dengan takwa Allah dan dengan memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat beliau ini persis dengan nasihat salah satu imam alim dari kalangan tabi'in yang masyhur, yaitu Talq ibn Habib rahimahullah. Ketika Talq ibn Habib rahimahullah menasihatkan kepada murid-muridnya, kepada sahabatnya, mengatakan kepada mereka, idza ja'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa, jika datang fitnah, jika datang fitnah, maka hendaklah kalian menghadapi fitnah itu, hendaklah kalian menolak fitnah itu, mengatasi fitnah itu dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata murid-muridnya, para sahabatnya yang ada di sekelilingnya, wa ma huwa taqwa, dan apa itu takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa? Yakni sehingga kami bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya untuk menghadapi fitnah. Maka beliau jawab rahimahullah, an ta'mala bita'atillahi ala nuri minallah, tarju thawaballah. An ta'mala bita'atillah, engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, yakni di atas sandaran ilmu, di atas bimbingan ilmu, tarju thawab Allah, dengannya engkau berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu adab Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah, yakni di atas cahaya ilmu, di atas bimbingan ilmu. Takhafu adab Allah, karena takut adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan definisi pengertian takwa yang terbaik yang dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pada sebagian kitabnya, seperti dalam Ar-Risalah Tabukiyah. Naam, tersimpulkan dari sini bahwa takwa adalah dibangun di atas ilmu dan keikhlasan. Takwa dibangun di atas ilmu dan keikhlasan di dalam menjalani agama ini, di dalam beramal dan meninggalkan suatu perkara yang dianggap bahwa itu adalah maksiat, tidak sekedar dengan mengikuti perasaan, tidak dengan syubhat, namun berdasarkan ilmu, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang meneranginya dalam melihat hakikat permasalahan, yang dengannya dia mengetahui bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah untuk kemudian dia beramal, dan dengannya dia mengetahui bahwa itu adalah maksiat kepada Allah, bahwa itu adalah bid'ah, bahwa itu adalah syubhat, bahwa itu adalah perkara yang haram, untuk kemudian dia tinggalkan. Jadi tidak sekedar meraba-raba, namun berdasarkan cahaya ilmu. Dan dalam beramal ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah dan takut adab Allah subhanahu wa ta'ala. Pada takwa ini terkumpul padanya dua persyaratan diterimanya amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beramal dengan ilmu, dengan mutaba'ah, mengikuti ajaran sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan beramal dengan ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah seseorang akan mampu menghadapi fitnah yang datang silih berganti, fitnah demi fitnah yang membingungkan dan membinasakan, membakar orang-orang yang terjerumus di dalamnya dikarenakan kurangnya ilmu. Dan juga disebabkan karena tidak mengenal para ulama rabbaniyun, para pembawa ilmu, para ahli ilmu yang terpercaya, yang bersaksi atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, bersaksi atas al-haq dengan penuh insaf, dengan penuh keadilan. Para ulama rabbaniyun, para ulama alhamdulillah ma'rufun, kita mengenalnya. Belum lama masa al-a'immatul arba'ah, imam empat yang diakui oleh umat, al-imam al-Albani, al-imam Ibn Baz, al-imam Ibn Utsaimin, al-imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Nah, dan pada masa sekarang ini masih tersisa ulama rabbaniyun, para ulama kibar, para ulama besar yang senantiasa memiliki perhatian membimbing umat untuk berjalan di atas al-haq. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menyisakan mereka, masih menjaga mereka. Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri, Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbas, dan para ulama yang lainnya yang kita kenal, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Zaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan para masyayikh hafizahumullah jami'an, dan di negeri Yaman Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah menyisakan para ulama yang terbesar di antara mereka, Al-Walid Al-Allamah Al-Muhaddith Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi hafizahullah, dan para ulama yang lainnya, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Abdul Aziz Al-Burai, Syekh Uthman, Syekh Abdul Rahman Mar'i, Syekh Abdullah Mar'i, dan yang lainnya dari para ulama hafizahumullah. Nah, alhamdulillah kita mengenal ulama kita. Jika kita berharap agar kita termasuk dari kalangan para penuntut ilmu, para pelajar yang belajar dan menuntut ilmu di atas sabil najah, di atas jalan keselamatan, maka wajib atas kita semua untuk mengikat diri-diri kita dengan para ulama tersebut. Mengikat diri-diri kita dengan arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Naam. Ahlul bid'ah ahwa, hizbiyun, juga ma'rufun, bihamdillah, yang berdasarkan penjelasan daripada ulama yang telah memberikan tahzir, memberikan peringatan, waspada dari mereka. Nah, yang mana peringatan tersebut dan tahzir tersebut dibangun di atas cahaya ilmu, di atas insaf, di atas adil, keadilan, bukan dalam rangka untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan tertentu, namun dalam rangka menjalankan amanah, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap lestari dan tidak dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mendakwakan Islam. Nah, yang mana dengan itu dimaksudkan agar umat ini tidak terombang ambing oleh syubhat, oleh hawa nafsu, bid'ah yang diserukan dan didakwakan oleh para penyeru bid'ah, banyak para penyeru syubhat, para pembawa fitnah yang bermaksud untuk merusak umat ini, yang bermaksud untuk mengajak umat ini bersama mereka masuk ke dalam jahannam. Iyadan billah. Oleh karena itu, para ulama salaf jauh-jauh sebelumnya kita membaca dan mendengar dari mereka peringatan, keterangan bahwasanya ternyata tidak setiap orang yang menyerukan ilmu bisa diambil ilmunya. Ternyata kita harus berhati-hati dan memilah-milah siapa yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Dikarenakan boleh jadi seorang yang menyerukan bahwa dia membawa ilmu, ternyata dia membawa fitnah, dia membawa syubhat, yang sesungguhnya seseorang bermaksud untuk belajar di atas sabil najah, di atas jalan keselamatan, kemudian diarahkan kepada satu fitnah, kepada satu syubhat yang akan mencelakakan kehidupannya beragama. Di antaranya yang masyhur dinukilkan oleh para ulama adalah qaul al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik, Imam dari Hijrah, Abu Abdullah Malik ibn Anas rahimahullah taala, sebagaimana dalam kitab Ibn Abdul Bar rahimahullah taala, Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih, bahwasanya Imam Malik rahimahullah pernah berkata, la yu'khadul ilmu an arba'atin, ilmu itu tidak diambil, tidak dipelajari dari empat golongan. Jangan mengambil ilmu dari empat golongan. Kemudian beliau menyebutkan, yang pertama, safihun mu'linus safah, seorang yang safih, yang menampakkan dan mengumumkan safahahnya di hadapan umat. Orang yang safih, orang yang bertindak dan berucap dengan ketololan, dengan kedunguan, tidak punya pertimbangan maslahat dan mafsadat. Apakah ucapannya, tindakannya itu membangun maslahat umat ataukah merusak umat? Apakah tindakan dan ucapannya itu mengokohkan ukhuwah, mengokohkan persaudaraan sesama ahlus sunnah, sesama salafiyun, sesama umat, sesama ahlul haq, ataukah justru merusak persaudaraan mereka dan mencerai-beraikan mereka? Yang secara terang-terangan menampakkan dan mengumumkan safahahnya, kedunguannya dalam berucap dan bertindak. Seseorang yang nampak padanya safah, menjadi seorang yang safih, mu'linus safah, kata Imam Malik rahimahullah, tidak pantas untuk diambil ilmunya. Nah, maka tentu saja kita harus berhati-hati. Jika ada salah seorang, meskipun memiliki ilmu, namun salah satu dari ulama rabbaniyun, dari kalangan ahli jari wa ta'dil, yang menetapkan dan menghukumi bahwa seseorang adalah safih, berarti minimal kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan fitnah. Kita berharap mendapatkan bimbingan dan ilmu, justru kita berharap mendapatkan fitnah. Iyadan billah. Dan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, rajulun salihun lahu fadlun, rajulun lahu fadlun wa salah la yadri ma yaqul, seorang yang memiliki keutamaan dan kesolehan, dikenal memiliki kesolehan, rajin beribadah, nah, rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, rajin salih, namun la yadri ma yaqul, dia tidak tahu apa yang keluar dari lisannya, dia tidak sadar apa yang diucapkannya, sembrono, tanpa pertimbangan yang matang, maka yang seperti ini tidak bisa diambil ilmunya. Meskipun dia seorang yang dikenal memiliki kesolehan, namun dia tidak tahu apa yang diucapkannya, apa yang disampaikan. Dan ini tidak begitu jauh keadaannya dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, rajulun yakdzibu 'alan nasi wa in lam yakdzib 'ala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Seseorang yang ma'ruf, dikenal banyak melakukan kedustaan di kalangan manusia, kedustaan-kedustaan atas nama manusia, atas nama seseorang selain Rasulullah alaihi wasallam, dikenal kadzdzab, banyak berdusta, meskipun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasul, namun dia kadzdzab, pendusta, banyak berdusta terkait dengan manusia lainnya. Yang seperti ini tidak pantas diambil ilmunya, kata Imam Malik. Kemudian yang terakhir, sahibu bid'atin, sahibu hawa, yad'u an-nasa ila bid'ati, ila hawa. Sahibu bid'ah, sahibu hawa. Seorang mubtadi', seorang pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, yang mengajak manusia kepada hawa nafsunya, kepada bid'ahnya. Da'iyah, dia tidak mencukupkan diri dengan dirinya sendiri, dengan bid'ah yang ada padanya, dengan syubhat yang ada padanya, namun dia memposisikan dirinya sebagai da'iyah, sebagai penyeru, pengajak kepada bid'ahnya, kepada hawa nafsunya. Na'am, melalui muhadarah-muhadarahnya, ceramah-ceramahnya, melalui majelis-majelisnya, melalui tulisan-tulisannya. Mata yang seperti ini tidak boleh diperhatikan ilmunya, tidak boleh diambil ilmunya. Dan ini yang paling berbahaya. Wa ma aktsaruhum al-yawm, dan betapa banyaknya jumlah mereka pada hari ini. Nah, oleh karena itu seorang mubtadi', sahibu hawa, jika kita mengetahui salah satu dari ulama Rabbaniyun, dari ulama Ahlul Jarh wa Ta'dil, dari kibar ulama, para ulama besar, menghukumi bahwa orang itu adalah mubtadi', ghariqun fil bid'ah, mubtadi' yang sudah tenggelam dalam bid'ahnya, maka hendaklah kita hati-hati, hendaklah kita waspada untuk duduk-duduk dengannya, untuk berbincang-bincang dengannya, dikarenakan sangat berbahaya dan membahayakan manhaj kita, membahayakan akidah kita. Ia adalah seorang pembawa fitnah, penyeru hawa nafsu. Naam. Oleh karena itu, para ulama sejak zaman salafun salih radhiyallahu anhum, masyhur adanya peringatan, tahdzir dari mereka untuk menjauhi ahlul bidah wal ahwa, untuk tidak berdekat-dekatan dengan mereka, untuk tidak bercampur baur dengan mereka dalam majelis apapun, bukan hanya dalam majelis resmi yang memang dibuat khusus untuk ta'lim, namun dalam majelis, majelis yang singkat sekalipun, duduk bersama dengan seorang mubtadi, sahibu hawa, yang padanya dia berkesempatan untuk melemparkan syubhatnya, melemparkan fitnahnya. Bahkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadis kathirah, banyak hadis peringatan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dari kalangan ahlul bidah wal ahwa untuk berhati-hati tidak mendengar dari mereka, tidak berbincang-bincang dengan mereka, tidak melakukan diskusi dengan mereka. Di antara adillah, dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama termasuk yang disebutkan oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah dalam syarahnya terhadap kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad, dan juga yang disebutkan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah pada sebagian penjelasannya dalam mentahdir sebagian yang dihukumi sebagai mubtadi'. Beberapa adillah yang disebutkan oleh mereka, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina. Jika engkau melihat orang-orang yang larut dalam perbincangan-perbincangan yang batil dalam memperbincangkan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikupas, dibahas dengan penawilan-penawilan, dengan tahrif-tahrif, dengan pemalingan-pemalingan makna, dibawa kepada makna yang batil untuk mendukung syubhat, untuk mendukung hawa nafsu mereka, mendukung bid'ah mereka. Fa'arid anhum, maka hendaklah engkau berpaling dari mereka. Jangan dengarkan, jangan perhatikan, tinggalkan, jangan diikuti. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka kembali kepada perbincangan-perbincangan yang benar, yang hak di dalam memperbincangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yani sampai mereka bertaubat. Sampai mereka bertaubat dan kembali kepada al-haq, sehingga isi daripada pembicaraan-pembicaraan mereka, diskusi-diskusi mereka adalah kebenaran. Bukan lagi kebatilan, bukan lagi bid'ah, bukan lagi syubhat, fitnah. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ayat ini kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalil yang lain, yaitu dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Ali Imran, "Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Bahwasanya kitab Allah, makna daripada ayat ini, bahwasanya kitab Allah Al-Quran, padanya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas kandungan maknanya, apa yang dimaksudkan darinya. Dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar kandungan maknanya. Hanya orang-orang yang dalam pemahaman agamanya, yang dalam ilmunya, yang mengerti dan memahaminya. Kemudian diterangkan bahwasanya Di antara manusia ada orang-orang yang pada dirinya ada zaib, ada penyakit, ada penyimpangan. Mereka senantiasa mengikuti ayat-ayat Allah yang sifatnya mutasyabihat, yang samar itu, yang bisa saja ditakwilkan, bisa saja dipalingkan maknanya kepada makna yang batil. Nah, mereka adalah ahlul bidah wal ahwa. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara ciri ahlul bidah wal ahwa, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, kemudian ditakwilkan, dipalingkan mengikuti hawa nafsu mereka. Berdasarkan ayat ini, setelah membaca ayat ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian mentahzir mereka. Dikarenakan sebagaimana dalam ayat ini, mereka melakukan itu dalam rangka ibtigha'al fitnah, mencari-cari fitnah, bermaksud untuk membuat fitnah, kerusakan di muka bumi. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam setelah membaca ayat tersebut mengatakan, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْذَرُوهُمْ. Jika engkau melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang seperti itu, yang mutasyabihat, maka mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. فَحْذَرُوهُمْ, maka hendaklah kalian waspada, hati-hati dari mereka. Nah, demikian pula Al-Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya mengeluarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, "Sayakunu fi ummati unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Sayakunu fi ummati, kata Rasulullah SAW, sungguh, sesungguhnya akan datang di kalangan umatku unasun, orang-orang, yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang akan menyampaikan kepada kalian hal-hal yang tidak pernah didengar oleh kalian, yang tidak pernah kalian ketahui bahwa itu dari Rasulullah SAW, dan tidak pula dengar oleh ayah-ayah kalian sebelumnya bahwa itu dari Rasulullah SAW. Artinya itu adalah syubhat, itu adalah bid'ah. Fa'iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kalian dengan mereka. Hati-hatilah kalian dengan mereka. Oleh karena itu, salafun salih radhiyallahu anhum, para pendahulu kita yang salih, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat berhati-hati dari apa-apa yang disampaikan oleh ahlul bidah wal ahwa. Adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, pernah didatangi oleh seseorang menyampaikan hadis kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ternyata Ibn Abbas tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan kepadanya, tidak digubris oleh Ibn Abbas, padahal orang ini meriwayatkan hadis. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Ibn Abbas, kenapa engkau tidak mendengarkan apa yang aku riwayatkan, padahal aku meriwayatkan, menyampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah SAW. Dijawab oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna kunna marratan idza jaa rajulun yuhaddithuna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna. wasghayna ilaihi bi adanina hatta rakiba an-nas as-sa'da wad-dalul falam na'khud illa ma na'rifu. Adalah dulu kami pernah di suatu masa jika datang seseorang membawakan hadis dari Rasulullah SAW serta merta penglihatan kami mengarah kepadanya, kami memasang pendengaran kami untuk menyimaknya. Masa keemasan, masa tidak adanya fitnah dan syubhat bid'ah. Kemudian tatkala manusia sudah banyak menempuh hal-hal yang tercelah, menempuh yang terpuji dan yang tercelah, mencampur baurkan antara al-haq dan al-batil, antara sunnah dan bid'ah, maka setelah itu kami berhati-hati dan kami tidak mengambil dan mendengarkan kecuali apa yang kami kenal dan kami ketahui dari Rasulullah SAW. Ibn Abbas radhiyallahu anhu tidak mau mendengarkan, khawatir diperdengarkan pada telinganya fitnah. Naam, apa yang disampaikan? Naam, yang barangkali dianggap itu ilmu padahal itu adalah syubhat, itu adalah fitnah, sehingga merusak keyakinan, merusak qalbu. Naam, kata Muhammad bin Nusirin rahimahullah, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kita membangun agama kita di atas ilmu. Kita membangun ketakwaan kita di atas ilmu. Telah kita dengar tadi bahwa ketakwaan dibangun di atas ilmu, di atas cahaya, yaitu ilmu dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu yang kita dengar, yang kita ambil adalah syubhat, adalah beda, adalah fitnah yang kita sangka ilmu, maka kita menyangka diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita sedang berjalan di atas maksiat. Iyadan billah. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Dan sebagai buktinya ada seorang khawariji, ada seorang mantan khawarij, seorang khawariji yang kemudian bertaubat, mantan khawarij, menjadi sunni. Nah, memperingatkan kepada umat dengan mengatakan, "Unzuru amman ta'khuduna dinakum." Hendaklah kalian memperhatikan, meneliti, memeriksa dari siapa kalian mengambil ilmu. Fa inna kunna idza hawaina amran sayyarnahu haditha. Karena adalah dulu kami, dirinya ketika masih bersama dengan kaum khawarij, yang menggambarkan bagaimana kehidupan mereka sesama ahlul bidah wal ahwa ketika itu. Adalah kami dulu, jika hawa nafsu kami menginginkan sesuatu, maka kami jadikan itu sebagai hadith. Kami buat sebagai hadith, kemudian kami riwayatkan untuk mendukung hawa nafsu kami. Maka berhati-hatilah kalian, periksa dari siapa kalian mengambil ilmu. Nah, sebagian dari a'immatut tabi'in, na'am, Ayyub as-Sakhtiyani, Muhammad bin Sirin, na'am, dan yang lainnya, mereka tidak mau mendengarkan seorang mubtadi, seorang sahibu hawa, meskipun yang mau dibacakan kepadanya adalah ayat Al-Quran atau hadis, dia tidak mau mendengarnya. Padahal yang mau dibacakan kepadanya adalah ayat atau hadis. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa engkau tidak mau mendengarnya, padahal itu adalah ayat Al-Quran, itu adalah hadis, kata mereka, akhsha ayyakdhifa fi qalbi fitnatan fala astati'u an antazi'aha an anzi'aha min qalbi. Aku khawatir kalau ternyata yang dia sampaikan itu adalah fitnah yang menancap dalam kalbuku, kemudian aku sulit dan tidak mampu untuk mencabutnya dan membersihkannya dari kalbuku. Nah, bagaimana mereka berhati-hati? Padahal mereka adalah a'immah, orang-orang yang kokoh ilmunya, manhajnya. Namun itu adalah tarbiyah, tarbiyah, pendidikan dari mereka kepada umat ini, agar umat ini mengukur diri mereka. Kalau saja setingkat imam-imam tersebut, menjaga diri mereka untuk tidak mendengar dari ahlul bid'ah lahwa, untuk tidak bergaul dengan mereka, untuk tidak berbincang-bincang dengan mereka, maka bagaimana dengan yang lainnya yang tingkatan ilmunya jauh lebih rendah daripada mereka? Nah, Abu Kilabah menasihatkan kepada Ayyub Sakhtian sebagai dalam Al-Iban Al-Kubra, menasihatkan kepadanya, ihfaz anni arba'atan, hafalkan dariku 4 perkara. Hafalkan dariku 4 perkara. Di antara 4 perkara tersebut yang disampaikan kepadanya, la tumakkin ahlal ahwa min sam'ik fayambudhu fihi ma sya'u. La tumakkin ahlal ahwa min sam'ik. Jangan engkau beri kesempatan sedikit pun kepada ahlul bidah ahwa untuk memperdengarkan sesuatu di telingamu. Karena jika ada kesempatan, mereka akan memperdengarkan apa saja yang mereka inginkan. Mungkin awalnya hadis atau ayat yang disampaikan, kemudian disisipkan bersamanya fitnah, disisipkan bersamanya bid'ah, disisipkan bersamanya syubhat. Naam, yang kemudian dengan kedangkalan ilmu seseorang, dengan keterbatasan ilmu seseorang, dia sangka itu adalah ilmu, kemudian menancap dalam kalbunya, dan dia pun terfitnah, dan dia tidak sanggup lagi untuk membersihkan kalbunya dari fitnah itu. Nah, dan seseorang yang sudah terkena fitnah, sudah terkena syubhat, seringnya sulit dan tidak mudah untuk mengobatinya. Apalagi jika seseorang sudah sampai pada tingkatan mubtadi, sahibu hawa, telah dihukumi oleh seorang ahli jarh wa ta'dil, oleh seorang alim, bahwasanya dia adalah mubtadi, sulit untuk diharapkan taubatnya. Meskipun kita semua tentunya berharap seseorang yang ada dalam bid'ah, yang ada dalam syubhat, yang ada dalam maksiat, kita berharap bertaubat. Nah, namun realita yang ada, seorang mubtadi sulit taubatnya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah menyatakan, inna Allah yahjizu at-taubah an kulli sahib bid'atin hatta yada'a bid'atah. Allah subhanahu wa ta'ala yahjizu at-taubah, menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah hingga pelaku bid'ah itu meninggalkan bid'ahnya. Hingga pelaku bid'ah itu meninggalkan bid'ahnya. Dan disinilah sulitnya seorang mubtadi meninggalkan bid'ahnya, meninggalkan syubhat yang telah bercokol dalam kalbunya, yang telah merusak pemahamannya, sulit untuk membersihkannya. Dikarenakan itu adalah titik hitam yang mengotori kalbunya, yang dengannya kalbunya menjadi tertutup dan sulit untuk menerima nasihat. Tidak bisa mengenali yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Pada sebagian nasihat, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ketika berbicara tentang ahlul bidah lahwa, Dan beliau menyebutkan bahwa sangat jarang ada dari kalangan ahlul bidah lahwa yang bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dalil hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'udan." Fitnah-fitnah itu datang menerpa kalbu-kalbu manusia bagaikan dianyamnya benang-benang untuk menganyam sehelai tikar. Fitnah demi fitnah masuk, fa'ayu kalbin usribaha nukitat fi nuktatun sauda. Kalbu yang mana saja yang menghirup, menelan fitnah itu akan ditorehkan titik hitam dalam kalbunya. Wa ayu kalbin angkaroha nukitat fi nuktatun bayda. Dan kalbu yang mana saja yang mengingkarinya, maka akan ditorehkan titik putih dalam kalbunya. Yang pertama, yang menelan fitnah, menghirup fitnah sehingga terfitnah kalbunya, sehingga menjadi kotor kalbunya. Setiap fitnah yang datang, dia termakan oleh fitnah. Dia berputar pada poros fitnah itu, menjadi corong fitnah, atau dia ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Maka titik hitam itu semakin mengotori kalbunya. Sebaliknya, orang yang senantiasa menangkal fitnah dengan ketakwaan, dengan takwa Allah, dengan keikhlasan dan ilmu, maka kalbunya semakin bersih. Kalbunya semakin bersih. Hatta tasira ala kalbain, hingga fitnah-fitnah itu datang berhadapan dengan dua jenis kalbu. Ala abyada mitlis safa, fala yadurruhu fitnatun madamatis samawat wal ardh. Berhadapan dengan kalbu yang putih, bersih, yang dihiasi dengan takwa Allah, yang keikhlasan dengan ilmu, yang senantiasa menangkal fitnah, maka tidak ada fitnah yang bisa memudaratkannya selama langit dan bumi tegak, selama dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ala aswada murbadan kalkuzi mujakhia, la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara illa ma usriba min hawa. Kalbu yang hitam kusam, terbalik bagaikan cangkir jubung yang terbalik. Karena terbalik mulut daripada cangkir, jika sudah terbalik tidak bisa diisi air karena sudah tertutup. Demikianlah kalbu yang sudah hitam kusam, gambarannya seperti itu, sudah tidak bisa lagi dimasuki nasihat. Sudah tidak ada arahan dan nasihat yang bisa masuk berpengaruh dalam kalbunya karena sudah tertutup, sudah hitam kusam. Maka dia tidak mengenal lagi yang ma'ruf, tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran kecuali sebatas mengikuti hawa nafsunya. Nah, seorang ahlul bidah al-ahwa yang telah larut dan telah binasa dengan fitnahnya, dengan syubhatnya, dengan bidahnya, sulit untuk mendapatkan nasihat dan arahan. Oleh karena itu, kata Syekh Rabi berdasarkan dalil ini, jarang sekali ditemukan ada seorang mubtadi, seorang sahibu bidah, sahibu hawa, yang bertobat, meninggalkan bidahnya, meninggalkan syubhatnya, dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, wajib atas kita, jika kita menginginkan diri kita selamat dari fitnah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk membekali diri kita dengan takwa Allah, memperbanyak ilmu, memperbanyak bekal ilmu dengan menimba ilmu dari para ulama rabbaniyun, para ulama ahli sunnah jamaah yang telah kita kenal. Barang siapa di antara kita memiliki kemampuan untuk melakukan rihlah, untuk melakukan safar, perjalanan yang jauh, untuk mendatangi para ulama, menimba ilmu langsung dari mereka, fabihi wa ni'mah, maka itulah yang paling baik. Dan barang siapa di antara kita tidak mampu melakukan itu, dan setiap kita harus ada kemauan dan semangat satu saat melakukan hal itu. Namun jika Allah tidak memudahkan kita, alhamdulillah, kita mengambil ilmu dari para talabatul ilm yang ma'rufun, yang kita kenal. Mereka adalah orang-orang yang mengikat diri mereka dengan para ulama, yang memuliakan para ulama, yang menghormati para ulama. Dan kita berhati-hati dari orang-orang yang mengaku-ngaku punya ilmu, namun mereka menjatuhkan martabat para ulama, mereka melecehkan para ulama, mereka menghina para ulama, mereka tidak mau mendengar nasihat para ulama. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa itu adalah alamat dan tanda penyimpangan jika ada seseorang yang tidak memuliakan ulama, yang meremehkan ulama, mencerca ulama yang telah diakui dan dikenal umat atas kealiman mereka, keilmuan mereka, perjuangan mereka dalam dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kita berhati-hati karena itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Itu akan menjauhkan kita dari para ulama kita. Jika kita jauh dari para ulama kita, maka sulit setelah itu untuk mendapatkan nasihat, dikarenakan kita tidak percaya lagi kepada ulama kita. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa itu adalah merupakan ciri khas ahlul bidah ahwa. Sebagaimana kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, min alamat ahlil bidah al-waqiatu fi ahlil athar, merupakan tanda alamat ahlul bidah ahwa adalah mencela ahlul athar, ahlul hadith, mencela ulama. Dikarenakan dengan itu, jika mereka mencela para ulama, menjatuhkan martabat para ulama, ulama ragu dan kurang percaya dengan bimbingan dan arahan para ulama, pada saat itulah syubhat dan fitnah mereka dengan mudahnya mereka akan sebarkan di kalangan umat. Naam. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa menjaga diri kita, mengikat diri kita dengan para ulama, dengan para talabatul ilm, sama-sama berjalan di atas sabil najah, di atas jalan keselamatan, mempelajari manhaj yang benar, akidah yang benar, mengikat diri dengan para ulama, menghormati dan memuliakan mereka, mengikuti bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka dalam menghadapi fitnah. Naam. Dengan demikian, kita berharap bahwasanya kita akan senantiasa berjalan di atas jalan keselamatan untuk kemudian mengakhiri perjalanan hidup kita di atas husnul khatimah, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Wallahul muwaffiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.